My wish is ingin reconnecting dengan itu opa saya dari ibu, anak gue yang bernama Kaira. Sahabat pertama saya dalam hidup ini. Almarhum ayah saya. Teman SMA sama sahabat-sahabat waktu di kuliah. I really miss my mom. Kalau seandainya bokap gue masih hidup sekarang, gue ingin membagi semua keberhasilan gue sekarang sama dia. Senyuman.